بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى mengatakan والناس إذا ماتوا يبعثون dan manusia apabila mereka meninggal dunia mereka akan dibangkitkan dari kematian mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menumbuhkan kalian dari bumi. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan kalian kepadanya dan mengeluarkan kalian, yaitu membangkitkan kalian dari kubur-kubur kalian. Wa qala subhanahu za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Katakanlah, tidak demikian. Demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitahukan kepada kalian segala sesuatu yang telah kalian perbuat. Dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu, ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit-langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang berbuat buruk dengan sebab perbuatan mereka, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang paling baik. Fahum muhasabuna وَمَجَزِيُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Maka mereka, manusia, akan dihisab dan akan diberikan balasan pada hari kiamat nanti. وَيُعْطُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ. Dan akan diberikan kepada mereka kitab-kitab catatan amalan mereka dengan tangan-tangan kanan mereka dan tangan-tangan kiri mereka. Fas-sa'idu yu'ta kitabahu biyaminihi. Maka orang yang berbahagia diberikan kepadanya kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya. وَالشَّقِيُّ يُعْتَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. dan orang yang sengsara, diberikan kepadanya kitab catatan amalannya dengan tangan kirinya. Iyadan billah. As-sa'idu yarjihu mizanuhu. Orang yang bahagia berat timbangan amalannya. Wal kafiru yakhiffu mizanuhu. Sedangkan orang yang kafir ringan timbangan amalannya. Wa ashabul ma'asi ala khatarin. Dan para pelaku kemaksiatan berada dalam bahaya. Faqad yarjahu mizanuhum bitawbati. Maka terkadang bisa jadi timbangan amalan mereka berat disebabkan karena taubat. Au bi'afwillahi subhanahu. Atau disebabkan karena pemaafan Allah subhanahu wa ta'ala. Au bilhasanati. Atau disebabkan karena kebaikan-kebaikannya. Waqad yakhiffu mizanuhum. Dan terkadang ringan timbangan amalannya. Fayakununa min ahli nari. Maka mereka termasuk di antara penghuni neraka. Fayu'adzabuna fiha ma syaallahu. Maka mereka pun disiksa di dalam neraka selama Allah Azza wa Jalla kehendaki. Thumma yukhrijuhumullahu minan nari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari neraka. Bisababi mautihim alal islami. Disebabkan karena meninggalnya mereka di atas Islam. Falwajibu ala kulli mukallafin an yahdhara sayyiatil amali. Maka yang wajib bagi setiap mukallaf, mukallaf yaitu yang akil dan baligh, untuk mewaspadai amalan-amalan yang buruk. Wa an yalzama at-taubata wal istiqamata. Dan untuk senantiasa bertaubat dan istiqamah. Di annahu la yadri mata yahjumu alaihi al-ajalu. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui kapan ajal mendatanginya secara tiba-tiba. Fal hazmu kullul hazmi an ya'khudha al-muslimu bil azimati. Maka keteguhan yang hakiki adalah seorang muslim mengambil tekad yang kuat. Wa yujahida nafsahu hatta yastaqima 'ala al-haqqi. Dan ia berjihad melawan jiwanya agar ia istiqamah di atas kebenaran. Wa at-taubatin nasuhi min jami'i dzunubi. Dan agar ia istiqamah di atas taubat nasuha dari seluruh dosa. At-taubatun nasuh, taubat nasuha, ada 4 syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah berhenti dari dosa tersebut. Yang kedua, menyesali bahwa ia terjatuh ke dalam dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Yang keempat, apabila dosa tersebut terkait dengan hak manusia, maka hendaklah ia meminta kehalalannya. Hatta idza hajama alaihi al-ajalu idza huwa ala khairi amalin wa ala istiqamatin. Sehingga apabila ajal mendatanginya secara tiba-tiba, dia sedang berada di atas amalan yang terbaik dan di atas keistiqomahan. Fayafuzu bis-sa'adati wan-najati yaumal qiyamati. Maka ia pun sukses dengan kebahagiaan dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Maka ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, ini nasihat dari Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala kepada kita semua, agar istiqamah di atas agama ini, di atas tauhid dan sunnah, sampai ajal mendatangi kita. Dan terkhusus bagi antum santri MA kelas 1, baik banin maupun banat, insyaallah ta'ala antum semua sudah baligh, karena antum rata-rata sudah berusia 15 tahun insyaallah. Dan 15 tahun ini usia baligh. Seorang anak kalau sudah mencapai usia 15 tahun, maka dia sudah dianggap baligh. Dan ketika seseorang mencapai usia baligh, maka dosa-dosa yang dilakukannya dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka hati-hati, baik dalam berucap, dalam bertingkah laku, dalam berbuat, dalam bermuamalah dengan orang lain, berhati-hati. Jangan sampai terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan antum jatuh ke dalam dosa kemaksiatan, maka segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepadanya. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan malaikat maut mencabut nyawa kita. Jangan sampai malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.